Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasih, kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Di setiap nafas, di segala waktu, sama bersujud memuji, memuja sang. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahim, Allah Ya Ghaffar.